Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Tafsir Qur'anil Azim, kita masuk pada Al-Ma'idah ayat ke-31. Firman Allah, Faba'athallahu ghuraba yabhathu fil ard liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Allah utus kemudian burung gagak untuk menunjukkan kepadanya bagaimana dia menutupi aurat saudaranya yang telah mati, jenazahnya. Qala, hingga ia berkata, ya wailata, ini ucapan orang yang bersedih atau menyesali sesuatu. Tidak mampukah aku menjadi seperti burung gagak ini menutupi aurat saudaraku, dan dengan itu dia menjadi orang-orang yang menyesal. Ayat ini menunjukkan bahwa yang membunuh saudaranya dari anak Adam menyadari bahwa seekor burung pun ternyata lebih tahu dari dirinya, lebih faham, mengerti bagaimana menutup aurat saudaranya, dan dia pun menyesali karena kejahilan telah membunuh saudaranya, dan karena hasad seperti yang telah lalu, karena kurban saudaranya diterima, dia tidak. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab wa uwari sawata akhi. Sawata akhi diartikan aurat, sawah, aurat saudaraku. Disebut demikian karena dalam beberapa tafsir seperti Baghawi disebutkan bahwa dia setelah membunuh saudaranya, dia rampas atau dia ambil pakaiannya sehingga telanjang, terbuka auratnya. Makanya dia katakan ini, tidak mampukah aku menutupi aurat saudaraku ini dengan dimakamkan. Atau sawa bermakna jasad, ini bangkai atau apa, jenazah saudaranya yang telah mati, disebut pula sawah. Fa asbaha minan nadimin, dan dia dengan itu termasuk atau menjadi orang-orang yang menyesal, nadama. Penyesalan apa yang dimaksud di dalam ayat terkait anak Adam? Ada di kalangan mufassirin yang menyebutkan penyesalannya, satu, dalam bentuk dia telah berpisah dengan saudaranya yang dulunya bersama, dan bersaudara. Sekarang sudah pisah, saudaranya sudah mati, dan dia menyesal karena itu. Atau yang kedua, ada pula yang mengatakan penyesalannya karena tidak ada manfaat besar yang dia dapati dengan membunuh saudaranya. Apa manfaatnya? Setelah yang ini mati, baru dia nyesali, ternyata gak ada gunanya. Selain daripada itu, orang tuanya, bapak dan ibunya marah besar kepadanya. Dia menuai murka orang tuanya karena membunuh saudaranya. Dia menyesal karena itu. Sehingga semua penafsiran ini menjelaskan kepada kita penyesalan anak Adam ini bukan terkait pembunuhannya. Artinya dia gak menyesal karena telah membunuh, ya Allah, bertobat, nyesel karena telah membunuh saudaranya. Bukan. Bukan karena pembunuhannya dia yang sesali. Di dalam ayat ada beberapa permasalahan yang para ulama fahami dari kisah burung dan kemudian anak Adam yang mengubur saudaranya. Antara lain yang mereka sebutkan, yang pertama, disukai, mustahab, kubur itu diluaskan dan dibenahi selayaknya untuk jenazah yang sesuai dengannya. Artinya juga tidak berlebihan. Makanya di dalam hadis Ibnu Majah, Rasul SAW sebutkan, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Galilah wa ausi'u, dan luaskan. Tadi relatif, bukan luas yang berlebihan. Wa ahsinu, dan ihsanlah, baikkan kubur untuk saudaramu yang mati. Di dalam hadis tentang kuburan, para fuqaha menyebutkan pula bahwa lahat lebih disenangi atau lebih afdol daripada syak atau dhorih, dan itu yang dipilih oleh Allah untuk Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang untuk Rasul itu yang terbaik, itu yang terafdal. Rasul sendiri ketika beliau wafat, di Madinah ada dua orang, yang satu dibuatkan lahat, yang satu tanpa lahat, dorih begitu saja atau syak. Maka para sahabat berkata, mana yang lebih dulu selesai itu yang akan kita ambil, kita gunakan. Maka ternyata yang lahat lebih selesai dahulu, maka itu yang mereka gunakan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Malik, Imam Malik menyebutkan dalam Muwatta'nya. Dua orang tersebut dalam sirah disebutkan Abu Talhah dan Abu Ubaidah. Abu Talhah yang kuburannya lahat, Abu Ubaidah yang kuburannya hanya dhorih atau syak. Lahat didefinisikan galian pada dinding kubur jika didapati tanah kubur itu mampu atau bisa diperlakukan demikian. Ini keras, padat. Jadi kalau kuburan demikian digali, pada dindingnya digali lagi semacam laci begitu, digali untuk kemudian jenazah diletakkan di situ. Jenazah diletakkan di dinding kubur, bukan di bawahnya. Nah, ini yang namanya lahat. Adapun yang begini disebut syak atau dori, hanya lurus begitu saja. Nah, lahat mirip tentunya dengan dori pelaksanaannya. Setelah jenazah diletakkan, ditutup dengan kayu atau semisalnya, baru kemudian tanah diuruk kepadanya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat, berkata ketika beliau sakit dan merasa sudah dekat ajalnya, maka beliau wasiatkan, Al-hidu li lahdan wansibu alaiya labin nasban kama suni'a bi Rasulillah SAW. Buatkan untukku lahat tadi di samping, dan letakkan jenazahku di lahat dan ganjal dengan labin. Labin itu tanah yang di kepel-kepel gitu, di ma'ruf biasa di kuburan, di buat bantal, dibuat ini untuk mengganjel jenazah tersebut. Kata Sa'ad, sebagaimana itu diperlakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Sahih Muslim. Di Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Allahad lana wasyaq li ghairina." Untuk kita kaum muslimin itu lahat, sementara syak yang lurus jenazah dibawa itu untuk selain kita. Artinya itu berasal dan terbiasa dipakai dan digunakan oleh orang-orang non muslim. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk mereka muslimin menggunakan lahat. Terkait penguburan pula, Ibnu Majah meriwayatkan dari atsar Sa'id ibn Musayyib, aku menghadiri bersama Abdullah bin Umar ketika ada jenazah. Begitu setelah diletakkan di lahat jenazahnya, beliau berkata, membaca doa, Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah SAW. Begitu kemudian diletakkan bantalan-bantalan tanah di lahat, kembali Ibnu Umar membaca, Allahumma ajirha minasyaitan wa min azabil qabr. Ya Allah, lindungi atau jaga dia dari syaitan dan dari azab kubur. Allahumma jafil ard an jambaiha. Ya Allah, jauhkan bumi dari kedua sisinya. Artinya jangan jenazah ini dihimpit oleh kuburnya, disiksa dengan himpitan kubur, dan itu hak adanya. Rasulullah sebutkan, innalil qabr dhaghtah, kubur itu menghimpit, menghimpit orangnya hingga hancur dan remuk tulang belulang dia, nasallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mukminin dan orang-orang saleh diselamatkan. Makanya didoakan oleh Abdullah bin Umar, jauhkan bumi itu, yakni agar tidak menghimpit jenazah ini. Wasa'id ruhaha walaqiha minka ridwana, dan naikkan ruhnya kepadamu, dan agar jenazah ini atau ruhnya mendapat keridhaan darimu, dari Allah SWT. Mendengar ini semua, saya tanya kepada Ibni Umar, dan ini kejelian dan perhatian salaf. Asyai'un sami'tahu min Rasulillah am qultahu bi ra'yika? Doa tadi itu engkau dengar dari Rasulullah, atau doa kebaikan begitu saja dari dirimu sendiri? Qala inni idzan laqadir 'alal qaul bal syai' sami'tuhu min Rasulillah. Itu aku dengar dari Rasulullah SAW, bukan aku mengada-ngada. Di satu sisi mengajarkan kita baik, dan begitu seharusnya orang bertanya dalil, nas, ini apa dasarmu, apa dalilmu kamu berbuat begini, kamu melakukan ini, kamu mengucapkan ini, had. Ini diminta pertanggungjawaban ilmiahnya. Cuman bahasa Sa'id Ibn Musayyib lebih sopan kepada Ibn Umar, sesuatu yang engkau dengar atau itu doa kebaikan darimu sendiri. Maknanya ini, meminta dalil. Karena kalau memang itu ada dasarnya, ada dalilnya, itu yang akan kita tiru, kita amalkan. Tapi kalau dari orangnya sendiri, siapa dia? Kita diperintah untuk taat kepada Rasul SAW, bertauladan kepada Rasul SAW, bukan kepada yang lain. Makanya itu yang ditanyakan. Nah, sehingga tidak seberapa penting untuk mengetahui itu pendapat ulama siapa atau madhab imam siapa. Tetapi jauh lebih penting adalah dalilnya apa, dasar hukumnya apa, ayat di mana, hadis seperti apa, di mana hadis itu yang lebih penting. Karena sebagian orang merasa cukup kalau sudah disampaikan padanya, ini madhab Imam Fulan, ini pendapat alim fulan, bes, selesai di situ titik. Salah. Makanya Sa'id tidak merasa cukup bahwa padahal yang melakukan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi beliau tanya, engkau dengar dari Rasulullah? Nah, makanya bin Umar menyatakan, iya ini aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku tidak mengada-ngada. Di hadis Abu Hurairah pula, ketika beliau sholat, sholat jenazah, kemudian mengantar ke kubur jenazah ini, Abu Hurairah ikut menyiram kubur itu dengan tanahnya 3 kali siraman. Dan itu mustahab, disenangi. Ini disunahkan jika itu memungkinkan. Kalau kamu ikut jenazah, nganter penguburan, ikut sampai dekat ke lahat, sampai dekat ke lubang kuburnya, kemudian ambil tanahnya setelah jenazah diletakkan, ambil tanahnya kira-kira segenggam gitu, kemudian siramkan ke kubur itu sebagaimana Abu Hurairah lakukan. Dan ini tentunya beliau ketahui dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, ulama sebutkan agar benar-benar itu menjadi mau'izah yang Rasul katakan, kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian itu sebagai mau'idha. Ini kalau kamu dekat dan melihat lubang kubur, jenazah dimasukkan, kamu benar-benar menyadari kamu pun pasti mati, kamu pun kalau hari ini nganter, esok kamu akan diantar, kalau hari ini dia dimasukkan, besok kamu yang dimasukkan, sehingga lebih mempersiapkan bekal untuk setelah kematianmu. Nah. Adapun terkait kubur pula, ditutup jenazah itu dengan tanah setelah diletakkan di lahatnya atau dorih atau syak tadi. Berapa batasannya? Ada beberapa penjelasan dari ulama. Ada yang mengatakan agar gundukan kubur itu tidak lebih dari 1 jengkal dari permukaan tanah. Ini kalau ini tanah, ya gundukannya jangan lebih tinggi dari 1 jengkal. Ada yang lain, fuqaha mengatakan hendaknya dikubur dan haknya, ini hak kuburan itu, sebatas dikembalikan tanah yang dikeluarkan darinya. Ini orang menggali, tentunya tanahnya dikeluarkan. Tanah yang keluar itulah yang dimasukkan lagi, jangan ditambah dengan yang lain. Ini atau itu kurang lebih, kalau benar-benar dipadatkan, gak akan jauh dari apa yang mereka sebutkan dari 1 jengkal. Karena melebihi itu qabron musyrifah dilarang di dalam syariat. Bahkan wasiat Rasulullah SAW kepada Ali, Allah tada' qabron musyrifan illa sawaita, jangan kamu biarkan ada kuburan yang tinggi melebihi 1 jengkal batasannya tadi, kecuali kamu meratakannya dengan tanah. Itu tentang pengurukannya. Adapun kedalamannya, fuqaha juga menyebutkan, tentunya dia relatif, tidak ada ketentuan harus sekian meter, harus sekian senti, enggak ada. Tetapi dikira-kira, kalau bahasa fuqaha dahulu, satu, agar aromanya tidak sampai keluar. Ya, ini diperkirakan, tentunya namanya manusia, berjalan waktu akan membusuk jasadnya ini itu. Kalau dia terlalu dangkal, galiannya, aromanya bisa keluar dan itu mengganggu orang yang hidup. Nah, selain itu aib bagi yang meninggal, ini jasadnya fulan, baunya begini begitu. Dan itu nama baik dia menjadi tercemar. Itu pertama. Yang kedua, mereka beri batasan pula patokannya agar tidak mudah digali oleh binatang buas atau yang biasa memakan bangkai, entah itu maaf babi hutan misalnya, atau apalah hasil yang bisa gali-gali kemudian akan memakan bangkai tersebut. Sekiranya aman dari itu, nah ini diperkirakan berapa meter begitu, aromanya tidak keluar dan aman dari binatang-binatang buas pemakan bangkai. Nah, dan kembalinya kepada urf muslimin yang di situ, atau juru kuncinya biasanya lebih mengerti dan tahu kebiasaannya seperti apa. Kemudian Allah sebutkan min ajli dalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ, dari sebab itu kami wajibkan kepada Bani Israel bahwa yang membunuh tanpa ada alasan, sebab tanpa pelaku korban itu, tanpa karena korban melakukan pengerusakan di muka bumi, dia membunuhnya seperti membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang menghidupkannya, seakan dia menghidupkan semua manusia. Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan penjelasan, kemudian banyak dari mereka di muka bumi ini melakukan kerusakan yang melampaui batas. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pembunuhan kalau bukan karena qisas, artinya kalau itu qisas terlepas dari dosa. Qisas, orang ini dibunuh karena dia membunuh. Memang si Al-Gujo atau lebih dari itu pemerintah yang menentukan membunuh, melakukan pembunuhan, dihukum mati. Tetapi ada alasan syar'i dibunuh orang ini, dihilangkan nyawanya karena dia telah membunuh dengan zalim, membunuh orang lain tanpa alasan syar'i. Ini qawat atau qisas terkecuali. Dia tidak tercela, bahkan itu perintah syariat. Nah, au fasadin fil ard, atau kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi mencakup itu, pertama yang paling besar kerusakannya kekufuran. Ini juga terkecuali. Artinya dibunuh orang itu karena kekufurannya. Dan tentunya ini pun wewenang pemerintah yang berkuasa, bukan individu-individu yang menerapkannya. Atau zina, sallallahu alaihi wasallam, dibunuh pelakunya, dirajam sampai dia mati. Ini juga pembunuhan, tapi ini pengecualian syariat yang perintah. Begitu pula kalau dia kuta'ut thariq, para begal, para yang biasa merampok di jalan, kalau istilah di sini bajing loncat atau semisalnya, menakut-nakuti orang, merampas hartanya, bahkan mungkin terkadang sampai membunuh, maka dia pun dibunuh oleh pemerintah. Dan ini juga pengecualian syariat yang memerintahkannya. Ini pengecualian, tidak termasuk yang akan dibahas, disebut dalam ayat. Nah, artinya tidak semua bentuk pembunuhan itu tercela. Tidak semua pembunuhan itu jelek, dilarang dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tidak. Ada tempat-tempat tertentu yang pembunuhan itu bagus, baik, dan membawa kemaslahatan untuk kehidupan umat manusia. Bahkan itu perintah Allah, dibunuh pelakunya, tapi dengan ketentuan Allah tadi. Nah, tidak seperti orang-orang kufar barat atau yang lainnya yang mengingkari hukuman mati, pembunuhan yang katanya bertentangan dengan human right, yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan lain sebagainya. Syaitan, mereka sendiri syaitan. Nah, makanya Allah sebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas tadi, hukuman mati kepada orang yang diketahui membunuh dengan kedzaliman, dihukum mati, qisas namanya. Dalam penegakan hukum qisas itu, kata Allah, ada kehidupan bagi kalian, karena membawa kehidupan, kehidupan yang lain terjaga, sekian nyawa terlindungi, aman negeri itu. Artinya memberi efek jera yang luar biasa kepada yang lain. Orang akan mikir 1000 kali, mungkin 10.000 kali, 100.000 kali kalau mau membunuh. Karena di hadapan dia ada hukuman qisas. Dia sendiri akan ditangkap dan dihukum mati, penggal kepalanya. Sehingga orang gak sembrono dengan nyawa orang lain, terjaga. Dan itu ma'ruf. Alhamdulillah, di negeri yang diterapkan syariat qisas semacam itu, seperti yang kita tahu, Saudi Arabia, masya Allah, aman, tenang. Ya ada tentunya kejahatan, tidak ada negeri yang suci 100%. Ada saja kejahatan dan pembunuhan, tapi bisa dihitung jari. Dalam 1 tahun, kasus pembunuhan bisa kamu hitung dengan jari. 2 kali, 3 kali, semacam itu dalam 1 tahun. Nah, bandingkan dengan negeri-negeri lain yang gak ada hukuman itu. Kalaupun terbukti terbunuh, pembunuhan berencana, paling-paling ya Allah 10 tahun penjara, 20 tahun, belum lagi dia kena mendapat amnesti, mendapat syafaat, mendapat ini, diringankan hukumnya karena masih muda, karena baik, karena itu. Kamu bisa hitung, jangan 1 tahun, 1 bulan aja berapa kasus pembunuhan terjadi. Nyawa kayak nyamuk. Di sana aman. Makanya Syekh Mukbil rahimahullah sebelum meninggalnya menyebutkan, aku turun dari tempat tinggal di Mekah, dari hotelnya jam 2 malam, kadang jam 3 menjelang subuh, ingin tawaf di Ka'bah seorang diri. tanpa pengawal, tanpa ada orang satupun. Jalan kaki sampai ke Masjidil Haram, masuk, sholat, tawaf, doa dan seterusnya dengan penuh rasa aman, karena tahu negeri ini aman. Sementara aku, kata beliau, di negeriku sendiri di Yaman sana, dalam keadaan bersamaku para pengawal yang bersenjata lengkap. Nah, dalam keadaan seperti itu pun rasa aman masih belum aku dapati. Artinya was-was dan ketakutan masih. Tiba-tiba orang nyelonong, nyerbu, dan lain sebagainya. Walhasil, pembunuhan tidak semuanya jelek. Makanya Allah perkecualikan di dalam ayat. Ayat menyebutkan yang membunuh dengan zalim tanpa alasan-alasan syar'i tadi, maka seakan dia membunuh semua manusia. Kata Ibnu Abbas, maknanya yang membunuh nabi, atau dia membunuh seorang imam pemimpin yang adil, maka seakan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, yang membela, membantu, menolong seorang nabi atau seorang imam yang adil, maka seakan dia menghidupkan semua manusia, karena efeknya kehidupan dan kemaslahatan banyak orang akan mereka rasakan. Atau makna lain, kata Mujahid, yang membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dia akan dijerumuskan ke dalam neraka karena pembunuhan tersebut. Sebagaimana, ini azab baginya, sebagaimana kalau dia membunuh semua manusia yang ada. Ini berat hukumannya, kata Mujahid, murid Ibn Abbas. Kamu membunuh satu orang yang nyawanya haram untuk dibunuh. Nyawa yang haram dibunuh itu, satu, muslim, dua, kafir dhimmi, kafir musta'man atau musta'min, dan juga kafir mu'ahad. Dhimmi yang tinggal di mayoritas muslimin dan mendapat jaminan keamanan. Yang kedua, musta'man, diberi suaka keamanan. Mu'ahad, yang ada perjanjian dengan muslimin atau pemerintah muslim. Ini misalnya delegasi dari pihak kufar dikirim, ada perjanjian untuk ini itu. Nah, musta'man yang diberi suaka, diberi jaminan keamanan. Dan dalam hal ini, yang membunuh orang-orang kafir yang masuk ke negeri muslim, berarti dia telah membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, karena mereka musta'man. Dengan mereka mengambil atau mendapat visa dari pemerintah atau negeri muslim, otomatis itu jaminan keamanan baginya. Ini seakan-akan, walaupun tidak diucapkan, pemerintah negeri itu berkata, Anda aman masuk negeri kami. Makanya diberi jaminan visa. Maka dia musta'man. Haram dan tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh nyawanya. Ini Mujahid sebutkan. Sementara yang selamat dari pembunuhan itu, maka seakan dia pula selamat tidak membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Begitu pula yang orang takut dari pembunuhan, menjaga diri, tidak mau membunuh sembarangan, dia tahu dosanya, dia tahu besarnya akibatnya, maka dengan itu seakan dia memberi kehidupan atau menjaga kehidupan seluruh manusia yang ada. Artinya pahala dia besar karena orang pada selamat dari kejahatannya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada mukminin bahwasanya pembunuhan adalah dosa yang sangat besar, yang karenanya pembunuhan itu dengan ayat ini berarti boleh tadi dengan satu alasannya karena orang dengan sengaja membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain, maka halal untuk dibunuh, qisas, kalau memang dia mukallaf, si pelaku, si tertuduh, mukallaf dan mukafi. Ini dua syarat penting. Mukafi dan mukallaf. Mukafi ini bagaimana? Mukafi ini satu kufu maksudnya. Sekufu. Maka jika tidak sekufu, tidak boleh pula dibunuh. Walaupun dia membunuh dengan sengaja. Masuk dalam hal ini yang para ulama sebutkan, kalau nas'alullah al-afiyah, orang tua membunuh anaknya jika terjadi dengan sengaja, seorang bapak membunuh anaknya, maka tidak boleh si bapak dihukum mati. Wala yuqtalu walid biwaladihi atau la yuqadul walid biwaladihi. Fuqaha sebutkan karena bapak yang menjadi sebab anaknya itu ada di dunia ini lahir, maka secara logika yang benar tidak boleh dan tidak benar si anak menjadi sebab bapaknya tidak ada di dunia ini, ini dengan dibunuh. Kan tidak logis. Bapaknya yang menjadi sebab anaknya ada di dunia ini, kemudian si anak menjadi sebab bapaknya tidak ada dengan dihukum mati bapaknya karena membunuh anaknya. Berarti kan si anak menjadi sebab untuk bapaknya dibunuh, tidak ada di dunia ini. Maka itu gak logis, gak benar sama sekali dalam kacamata syariat. Makanya tidak boleh kalau itu pelakunya si bapak dibunuh karena membunuh anaknya. Tidak ada qisas. Hukum ada, hukum na'am. Itu kembali kepada ijtihad hakim, qadhi, entah bagaimana dia menghukumnya, diasingkan, dipenjara, di apa, walhasil ada hukumannya. Tapi hukuman mati tidak boleh. Itu kalau pelakunya bapak kandung yang membunuh anak kandungnya. Demikian pula jika pelaku itu belum sampai mukallaf. Mukallaf itu ada beberapa syarat. Satu, dia berakal. Nah kalau pelaku bukan orang yang berakal, gak waras, na'udzubillah, ada kekurangan pada akalnya, atau kalau bahasa halusnya sekarang disebut berkebutuhan khusus. Orang-orang yang berkebutuhan khusus, entah itu anak pelaku ini misalnya autis, atau mungkin apalagi namanya penyakit-penyakit otak padanya, walhasil akalnya enggak sempurna, maka enggak bisa dihukum mati pula karena dia membunuh. Nah, begitu pula balek itu termasuk syarat mukallaf. Maka kalau dia belum balek juga tidak bisa diterapkan ini. Demikian pula mukafik satu kufu, maka tidak boleh muslim dibunuh karena kafir, karena tidak sekufu. Ini si muslim ini membunuh dengan sengaja orang kafir, dilaporkan ini itu, walhasil betul sudah bukti lengkap, tidak boleh dia dibunuh karena membunuh orang kafir, karena tidak sekufu. Yang muslim lebih tinggi daripada si kafir. Seperti tadi, hukuman ada baginya, tapi untuk dibunuh tidak, karena tingkat kekufuan mereka tidak sebanding. Begitu secara umum. Sebagian juga memasukkan orang merdeka kepada budak. Ini yang merdeka ini membunuh budak, tidak sekufu. Maka tidak boleh dihukum qisas, dibunuh si tuan atau orang yang merdeka ini karena membunuh budak. Ada khilaf dalam beberapa permasalahan tersebut, tapi itu secara global pembahasannya. Au fasadin fil ard, atau itu pengerusakan di muka bumi, mencakup pengerusakan agama, dirusak agama orang dengan kesesatan-kesesatannya, kekufuran-kekufurannya, mulhid, maka dia dihukum mati oleh pemerintah demi menjaga agama orang, karena dia aktif dan dai berbicara kesana kemari merusak dan merongrong akidah umat. Orang bisa sampai ateis, anti Tuhan, orang bisa sampai murtad karena ucapan-ucapan dia. Maka yang semacam ini dihukum mati pantasnya oleh pemerintah. Demikian pula yang merusak badan mereka, semacam narkoba, para pengedarnya, karena merusak jasad orang, merusak akal orang. Nah, demikian pula harta benda, merugikan harta benda manusia, banyak yang dirugikan dan ditipu olehnya. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat, sehingga seorang muslim lebih berhati-hati, tidak gegabah dan tidak sembrono dalam menghadapi nyawa dan kehidupan orang lain. Tidak semudah itu dibunuh, hukumnya panjang dan balasannya pun berat, seperti yang Rasulullah sebutkan, la yazalu rajul fi sa'atan min dinih ma lam yusib daman harama. Orang itu dalam kelonggaran dalam agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Ya, kalau sudah dia membunuh, maka sempit baginya dunia, dan agama pun memberi kesempitan baginya. Urusannya qisas, dihukum mati. Nah, Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.